Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ada pertanyaan, anak tidak pengen anak sekolah di luar salafi, tapi anak juga pengen anak laki-laki saya sekolah yang ada ijazahnya agar besok bisa buat ngelamar kerja. Terus bagaimana cara untuk ana melangkah? Jazakumullahu khaira wa antum jazakumullahu khaira. Baik, masalah sekolah memang ini menjadi hal yang terus dicermati oleh para asatidzah sekarang ini. Terkait sekolah-sekolah yang dikatakan sebagai sekolah formal, ya, seperti SD, SMP, SMA. Bagi kita salafiyin, menyelenggarakan sekolah-sekolah tersebut sangat riskan sekali. Karena di dalam ketentuan-ketentuannya banyak yang menyelisihi syariat. Seperti misalnya, di dalam ketentuan, peraturan Menteri Pendidikan Nasional dalam hal ini, kalau Senin itu kan harus ada upacara. Upacara, hormat bendera, dan seterusnya. Itu peraturannya. Tetapi mungkin nanti akan dikatakan, oh saya tidak kok, di sekolah saya tidak. Kalau dikatakan di sekolah saya tidak, kemungkinan pemerintah daerah masih membiarkan. Karena ada juga pemerintah kabupaten di satu daerah yang menindak keras bagi sekolah yang tidak mengikuti aturan tersebut. Contohnya mana? Contohnya di Karanganyar, Solo. Kan begitu. Ada sekolah di sana yang namanya SDIT Al-Albani, yang tadinya tidak upacara. Begitu ya, pihak Diknas mengetahui, langsung diadakan tindakan. Kalau tidak menyelenggarakan, dicabut izin operasionalnya. Nah, akhirnya ya, dengan terpaksa di laksanakan. Ini satu contoh. Ya, mungkin nanti masalah ini terkait dari kebijakan ya, masing-masing ya, pejabatnya. Ya, namanya kebijakan tentu setiap ganti pejabat akan biasanya akan berubah kebijakannya. Ya, tapi yang jelas peraturan resminya menetapkan harus ada apa? Upacara bendera. Ya. Terus kemudian dalam masalah materi, materi-materi yang diajarkan terkhusus adalah materi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan misalnya, itu senantiasa diarahkan untuk anak memahami. Memahami tentang masalah demokrasi. Padahal kita tahu fatwa para ulama tentang masalah demokrasi ini. Diarahkan untuk kemudian menanamkan pluralisme. Pluralisme ini adalah penyatuan agama. Yang nanti muara akhir daripada hasil pluralisme ini, ya, anak didik menganggap semua agama itu baik, semua agama itu harus dihormati, ya. Dan lebih jauh daripada itu akan menganggap bahwasannya, ya, toh semua agama mengajarkan kasih sayang, Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan seterusnya. Ya. Intinya bahwasannya ya, mengakui tentang keberadaan agama-agama tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Ini ya, di antara ya, materi-materi yang ya, diajarkan kalau mengikuti sekolah-sekolah yang ditentukan itu tadi. Ya. Dan itu tidak terasa, apalagi kalau misalnya sekolah itu mengambil buku-buku paketnya dari penerbit-penerbit yang umum. Nah, nanti di situ, di buku-buku itu akan ada cerita-cerita banyak. Akan ada cerita tentang masalah Roro Jonggrang. Apakah anak salafiyin mau diajari seperti itu? Kisah-kisah khurafat. Ya. Diajari ya, cerita-cerita yang saya baca, pernah saya baca sejarah Pekalongan. Ya. Sejarah Pekalongan itu tadinya hutan lebat. Ya. Kemudian ada pangeran yang bertapa di situ, semedi di situ, ya, sambil ya, semedi atau bertapanya itu kepalanya di bawah, kakinya ya, apa, mengitu di dahan pohon, ya, seperti kalong. Lama kelamaan akhirnya orang berdatangan jadi rame, kemudian jadilah nama kota Pekalongan. Anak-anak kita mau diajari ya, kisah-kisah seperti itu, seperti kita kekurangan ya. Kekurangan apa? Kekurangan kisah para sahabat, ya toh, kisah para tabiin yang sedemikian banyak, akhirnya dikalahkan oleh cerita-cerita seperti itu. Ya. Ini ya, adalah sesuatu yang membahayakan terhadap akidah. Ya. Kisah khurafat tapi banyak syirkiat, banyak masalah-masalah yang berkaitan, bersentuhan langsung dengan masalah tauhid, ini membahayakan sekali. Ya, ya semedi, ya, bertapa, mintanya kepada siapa coba? Cara beribadah seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya, penanaman secara halus. Ya, untuk kemudian orang percaya kepada hal-hal yang sifatnya klenik, gitu, hal-hal yang sifatnya tahayul, ya. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya. Ya. Dan saya pernah baca juga di buku itu bagaimana ya, seorang anak diajari untuk membohong, berbohong, membohongi orang tuanya. Saya ingat saja itu ceritanya. Kisahnya kisah Badu dan Hasan. Ya. Jadi si Hasan dan si Badu ini ceritanya bolos sekolah. Bolos sekolah terus main-main di pasar. Ketika di pasar bertemu dengan ibunya Hasan. Hasan ketakutan karena terlihat oleh ibunya. Loh, kok si Hasan ada di sini dari kejauhan. Nah, terus si Hasan mengatakan ke si Badu, "Badu, ibuku tadi lihat saya." Nah, kata si Badu, "Tenang saja, San. Ya, sampaikan saja nanti ke ibumu. Barangkali ibu salah melihat, mungkin melihat anak yang seperti saya." Oh. Kan sudah mulai toh? Nah, nanti kalau ibunya nanti tanya ke yang lain-lain. Ya, katakan saja kau memang tadi baru kesempatan ke pasar. Nah, sekarang kan gitu. Yang intinya sampai akhirnya ya, si Hasan pulang ke rumahnya, ditanya oleh ibunya, "Kamu tadi ada di pasar ya?" Jawabnya seperti tadi, seperti yang diajari si Badu. Nah, terus akhirnya didesak-desak-desak, Hasan gak bisa berbohong lagi. Akhirnya ya, ketahuan dia. Nah, terus disampaikan lagi ke si Badu. Main lagi dengan si Badu. Ya. "Aku tadi dikatakan ibu oleh begini, begini, begini. Ibuku mengatakan begini, begini." Ya, si Badunya mengatakan, tenang San, masih banyak cara lain untuk membohongi ibumu. Itu kalimat penutup dari cerita itu. Itu ada. Saya punya dokumennya. Yang buku itu ada di yang buku itu dipegang oleh buku pegangan ya, siswa yang diajarkan di sekolah yang katanya dikelola oleh Salafiyin di Solo. Itu sampai seperti itu. Nah kalau anak Salafiyin mau diajari seperti ini, mau jadi apa? Kan begitu. Nah ini terkait masalah ya, sekolah itu tadi. Makanya kalau di sini dikatakan ya, enggak pengen anak sekolah di luar Salafi, bagus. Ya. Ya. Itu bagus. Mauqif pendirian yang bagus, ya. Cuma masalahnya ya, anak saya kan laki-laki. Ya. Perlu ijazah untuk supaya melamar kerja. Nah, ini masalahnya. Ya. Tujuan sekolah itu untuk apa? Kalau mau untuk kerja, sekarang saja siapkan jadi pekerja. Mau jadi petani? Ya. Belikan tanah yang luas. Ya. Belikan alat-alat pertanian. Ya, pupuknya, apanya, segala macam. Ya. Siapkan untuk jadi petani. Mumpung masih kecil, latihan bertani. Adapun nanti cara menanamnya yang baik, ini beli buku-bukunya atau datangkan Pak Insinyur pertaniannya, bisa kalau memang untuk pekerjaan. Masalah mencari rezeki banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu maknanya yang maha pemurah memberikan rizki. Asal kita mau bekerja. Asal kita mau berusaha. Allah akan membukakan pintu-pintu rizki. Jadi sekarang permasalahannya. Boleh saja seseorang punya ijazah. Cuma masalahnya ketika untuk mendapatkan ijazah tersebut. Kira-kira ada tidak hal yang menjadikan syariat itu terlanggar? Ya. Kalau sekiranya ada yang menjadikan pelanggaran syariat, ya, ittaqullah. Ya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tanggung jawab kita sebagai orang tua mengarahkan anaknya. Jangan sampai karena kita mengejar ijazah kemudian kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sendiri sudah tahu hukumnya. Berbeda kalau kita belum tahu hukumnya. Ini kita sudah tahu, sudah ngaji, sudah jadi salafi. Nah, ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Oleh karena itu, hendaklah kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dikemanakan anak kita. ya, dididik dengan apa. Oleh karena itu ya, penting di sini untuk menanamkan keyakinan masalah kerja ya. Kenapa harus ngelamar? Iya. Kenapa harus ngelamar? Ya. Kalau memang kita ya, ada ini temannya Pak Dr. Arif ya, di sana. Ya ngaji setelah jadi dokter. Itu sampai buka praktek. Bupatinya nawarkan PNS enggak mau. Itu bukan ngelamar loh, bupatinya yang ngelamar. Karena dengan praktek saja sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya kemudian dia di pondok. Jadi masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita jangan takut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita terus berusaha, berikhtiar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi kecukupan. Ya. Maka oleh karena itu, ya, kita terus ikhtiar. Ya. Jualan-jualan tetap. Ya. Sambil terus berusaha. Banyak sekarang ini. Ya. Yang tadinya ekonominya mungkin kembang-kempis, Allah bukakan pintu-pintu rizki. Ya. Tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak duga. Ya. Masalahnya sepele, cuma punya kenalan. Ya. Bos herbal. Nah. Terus kemudian ditunjuk jualan herbal. Masya Allah. Ya. Terbuka pintu rezeki. Ya. Yang setahun dua tahun yang lalu tidak terpikirkan. Maka oleh karena itu optimis kita. Ya. Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, jangan khawatir. Ya. Rezeki kita itu sudah ditentukan. Ya. Kadarnya sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Ya. Tinggal masalahnya kita sampai sejauh mana tingkat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya. Jangan kemudian ya, kita mendidik anak dengan tujuan supaya nanti anak begini dan begini, dalam pengertian ya, menjadikan anak itu adalah anak-anak yang disiapkan untuk nanti ngelamar kerja. Ya akhirnya nanti cara berpikir kita itu tadi pragmatis materialis. Padahal yang namanya pendidikan, bercita-citalah yang lebih tinggi dari itu. Ya. Kita ini bukan semata hidup di dunia. Cita-cita kita itu harusnya anak kita masuk surga. Kan begitu. Kita, orang tua, anak kita masuk surga. Itu cita-cita tertinggi. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa masuk surga? Kan begitu. Di antaranya jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak itu kemudian memiliki akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang baik. Punya adab, ibadahnya rajin, usahanya juga mapan. Yang namanya usaha kan tidak perlu harus jadi pegawai, kan gitu. Jadi petani, kalau tanahnya luas, kan tidak menggarap sendirian. Bisa narik yang pegawai yang lain, malah jadi bos. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, jangan takut masalah rezeki. Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Kita harus yakin itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi kecukupan. Begitu. Ada lagi? Nah, bagaimana nanti kalau tidak ada yang masuk ke fakultas kedokteran, mungkin nanti salafi enggak punya dokter. Ya, cara berpikir kita dibalik. Anak kita jangan masukkan ke fakultas kedokteran. Anak kita jadikan dai, nanti dakwahi para dokter yang belum belajar itu. Nanti salafi punya dokter. Sekarang aja punya dokter Arif. Iya toh? Kan begitu. Lah kalau anak kita masuk fakultas kedokteran, sementara kita sudah mengerti hukum, kan begitu. Beda dengan seseorang yang masuk ke fakultas kedokteran sementara dia belum mengerti hukum tentang syariat, kan beda. Nah, jadi jadikan anak kita itu dai, ya, yang memberi petunjuk, yang membimbing umat. Nanti dakwah, ya, ke perkebunan-perkebunan, nanti di sana ada insinyur pertanian. Nah, kita dapat insinyur yang salafi juga, sudah jadi, sudah mateng, jadi insinyur yang salafi. Di Jogja para dokter, ya, diisi, didakwahi, akhirnya ada dokter-dokter. Ya. Di mana, di Kediri ada dokter spesialis penyakit dalam yang didakwahi kemudian jadi salafi. Tapi sudah jadi dokter spesialis dalam. Di Ngawi juga ada. Kemudian di mana lagi, di Surabaya dan banyak di tempat-tempat lain. Yang mereka semua, ya, didakwahi oleh para asatidzah yang kemudian tertarik dengan dakwah, dakwah salaf. Sehingga kemudian salafiyin pun memiliki dokter-dokter yang sudah, memang sudah jadi dokter. Begitu. Nah, cara berpikir kita dibalik. Anak kita jadikan sebagai dai yang menyeru, ya, dai ilallah, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk, ya, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita akan memiliki, ya, dokter-dokter yang, atau insinyur-insinyur atau profesi lainnya, ya, melalui dakwah yang kita lakukan tersebut, insya Allah ta'ala. Bila anak tidak punya ijazah, terus gimana pemimpin-pemimpin negara terus dipimpin oleh orang-orang Nasoro, apakah ini tidak lebih membahayakan umat? Ya. Ya, ini kan baru. Baru apa? Istilahnya belum ada kenyataan. Ya. Pemimpin Nasoro atau tidak Nasoro, banyak orang-orang yang tidak memiliki ijazah justru bisa, ya, menjadi orang-orang yang pintar. Contoh sajalah misalnya orang-orang yang, ya, tidak salafi. Contoh misalnya orang-orang dulu, ini di luar salafi, ya. Contoh misalnya Bob Sadino, pengusaha, kenal kan? Pengusaha besar, tapi sekolahnya kelas berapa? Anaknya disekolahkan ke luar negeri, tapi setelah masuk Indonesia, nah, buka warung pecel. Karena yang ingin ditanamkan adalah bukan masalah gelarnya, tapi kemampuan, keuletan, kedisiplinan. Ini orang di luar sana. Seharusnya kita lebih lagi. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Kan begitu. Kalau sampai nanti pemimpin orang Nasoro, apa betul? Ya. Ya. Jangan-jangan ini hanya merupakan was-was dari syaitan. Ini adalah takhwif ya, dari syaitan. Ya. Kan begitu. Seperti kemarin pemilu, nanti akan orang Syiah masuk ke parlemen. Maka sekarang ya, diperintahkan kepada Salafin untuk coblos. Kan ada toh? Oh, Firanda sampai cari fatwa ke para ulama, menceritakan tentang keadaan Indonesia seakan-akan mau diserbu oleh orang-orang Syiah. Padahal bayangannya tidak seperti itu. Dari 5 calon Syiah yang masuk cuma Jalaluddin Rahmat. Padahal 5 loh calon orang Syiah. Itu kan Jalaluddin Rahmat. Cuma 1. Itu pun dia terkenal namanya. Kenapa? Karena umat Islam terpancing. Dia kan ahli komunikasi. Dibikinlah dia itu Syiah. Nanti akan begini-begini. Padahal yang menyetir informasi itu siapa? Ternyata orang-orang mereka juga. Coba baca wawancaranya itu yang terakhir. Sengaja ditiupkan informasi konflik supaya terangkat namanya. Itu cara ilmu komunikasi media massa. Cara mengenalkan orang kan bikin sensasi berita, kan begitu. Kalau Pak Mul gak terkenal, bisa dibikin terkenal. Sewa saja wartawan radar itu, bisa terkenal. Caranya bagaimana? Dibikin sensasi. Nah, sehingga kan jadi terkenal. Nah, itulah yang dilakukan oleh Jalaluddin Rahmat. Yang awalnya masyarakat enggak tahu kalau dia mencalonkan. Iya toh? Tapi karena diangkat, angkatnya negatif lagi, akhirnya umat Islam wah begini. Nah, orang-orang yang lain yang mengenal dia, oh enggak sebagaimana diisukan, enggak sebagaimana ini, akhirnya jadi mendukung. Ini yang bahaya. Kita terperangkap dengan teknik komunikasi yang dijalankan oleh dia. Terjebak kita. Dan model Firanda terjebak seperti itu. Dan kita tahu model Firanda itu dari dulu, ya, tidak sekarang saja dia mendukung PKS. Dari dulu sebelum dia minta fatwa kepada Masyaikh, dia sudah mendukung PK. Dulu kan namanya PK, belum PKS lah. Dia sudah menyuruh orang untuk mencoblos PK. Itu Firanda. Kalau sekarang minta fatwa ke saya ini, itu hanya ingin mewujudkan pikirannya dulu itu, supaya orang-orang kemudian ikut mencoblos. Nah sekarang pengaruhnya, walaupun ikut mencoblos, toh tetap tidak bisa menghalangi Jalaluddin Rahmat masuk ke DPR. Nah, kita ini jumlahnya sedikit, sudah sedikit ditipu lagi. Nasallallahu alaihi wa sallam. Jadi hal-hal yang seperti itu, oh, nanti pemimpin ditunjuk dari Nasoro. Allah yang menjaga kita semua. Allah yang menjaga kita semua. Semakin banyak orang taat kepada Allah, semakin Allah akan membantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Nah, sekarang Allah tidak membantu, mungkin salah satu sebabnya karena kaum muslimin tidak membantu agama ini, malah ikut-ikutan orang-orang kafir berdemokrasi ria. Itu sebabnya. Maka oleh karena itu, ya, kuatkan keyakinan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ya. Akan menolong kita. Ya. Perjalanan sejarah. Para sahabat tidak punya gelar. Tidak punya titel. Ya toh? Dengan ketaatan, ketakwaan para sahabat, itu menjadikan kejayaan kaum muslimin. Nah sekarang kaum musliminnya tidak taat, Lebih senang durhaka kepada Allah, ya, menjadikan kemudian terhina. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah sibuk dengan jual beli riba, kalian sibuk di mengurus binatang-binatang ternak kalian, mengurus pertanian-pertanian kalian, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa sebab kaum muslimin dihina dan terhina? Apa sebab? Karena maksiat kepada Allah. Dan apa sebab kaum muslimin akan diangkat oleh Allah? Karena kembali kepada agamanya. Jadi intinya itu kembali kepada agama. Kembali menjalankan agama. Kembali untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya yang akan menjadikan kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantaran kaum muslimin banyak punya ijazah. Bukan lantaran kaum muslimin banyak ijazah, banyak yang punya ijazah, bukan. Banyak juga kaum muslimin punya ijazah tapi korupsi. Kan begitu? Karena tidak menjamin. Ijazah itu untuk mengukur tingkat ketakwaan seseorang. Itu tidak menjamin. Oleh karena itu, mari kita kembali, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kehinaan itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin sampai kaum muslimin itu kembali kepada agamanya. Kembali menunaikan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting bagi kita. Nah, sekarang punya ijazah juga, kalau kemudian dengan ijazah itu prosesnya banyak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir justru tidak akan membawa berkah. Nah, kalau tidak membawa berkah, justru akan menyusahkan hidup seorang muslim. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keselamatan dan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada? Anan bingung, setahu ana pondok-pondok pesantren di Jawa, contoh Bin Bas, Bukhari, Al-Irsyad, itu kan salafi. Tapi ada juga yang bilang bukan salafi. Tolong dijelaskan perbedaannya supaya ana tidak salah memasukkan anak saya. Bin Bas, Bukhari, Al-Irsyad bukan salafi. Rizvi, Bukhari sampai tahun 2000 pondok pesantren Imam Bukhari sampai tahun 2005 2004 2005 di dalam aktenya masih tercantum nama saya sebagai dewan pendiri. Jadi saya mengerti persis proses berdirinya pondok pesantren Imam Bukhari. Ya. bantuan itu datang. Ketika itu kan saya masih suka bertanya-tanya. Nah, Pak Ahmad Zawawi yang datang dari Jakarta ini, yang mau membawa dana ini masih belum berani menurunkan dananya. Ini masih suka ada yang tanya ini. Ini masih waktu itu masih suka dengan Ja'far Umar Thalib gitu kan. Begitu saya keluar, dana langsung turun. Saya tahu betul. Dulu mendirikan majalah As-Sunnah. Di dalam majalah As-Sunnah kan ada kalimat upaya menghidupkan sunnah, kan begitu? Itu kalimat yang saya berikan di situ. Saya tahu persis bagaimana proses berdirinya pondok. Sampai kemudian mendapatkan dana dari Ihya Utura. Ihya Utura. Ya, tapi kan dana itu tidak mengikat kata siapa. Kalau tidak mengikat, buat dong tulisan. Siapakah Abdurrahman Abdul Khalid? Nah, sampai sekarang enggak ada tulisannya tentang Abdurrahman Abdul Khalid. Bahkan saya ketika memuat tulisan tentang rad terhadap Yusuf Qardawi, kemudian saya dikeluarkan dari majalah Sunnah. Wah, tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau memang dia seorang salafi, mestinya senang dong begitu ada rudud terhadap Al-Qardawi. Demikian juga Al-Irsad. Sama Al-Irsad, Imam Bukhari, Bin Baz, ini satu jaringan. Sama. Saya saksi hidup. Ya, saya kenal dengan Pak Homsaha. Tahu Pak Homsaha? Abu Nida. Saya kenal dengan Arvin Badri. Kong itu satu kamar dulu di Pondok Tengaran Al-Irsad. Saya juga di Pondok Tengaran. Satu kamar dengan Arvin Badri. Ya, satu angkatan dengan Ustaz Komar, Ustaz Raifi. Kenal dengan mudirnya sekarang, Nafik. Itu teman juga. Ya. Kakaknya Ustaz Komar, ya. Nah. Jadi ya. Banyaklah catatan-catatan. Ya. Dulu orang-orangnya Ikhya Turab datang, ya. Jamal Al-Haddad datang. Ya. Terus dai-dainya yang sangat kemudian menjadikan salafiyin sampai bertegang, ya. Yaitu Sarif Hazza yang ditugaskan di Pondok Tengaran. Sarif Hazza ini seorang hizbi sampai kemudian menantang Mubahalah, kan begitu. Itu semua sejarah perjalanan dakwah ini. Jadi banyak kisahnya, ya, tentang Imam Bukhari, Al-Irsad, begitu. Ya. Jadi ya, kalau masih punya anak yang di sana, ya, segera untuk ditarik. Sayang, anak ini aset bagi orang tua. Ya. Aset bagi orang tua. Jangan sampai kemudian anak kemudian terpengaruh oleh orang-orang dari kalangan mereka. Wallahu a'lam. Ana mau tanya, di dalam kitab Nawaqidul Islam ada disebutkan barang siapa membenci apa yang datang dari Nabi SAW, dia kafir secara ijma. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang seperti itu di lingkungan kita? Kalau ada orang seperti itu di lingkungan kita, dilihat orangnya. Dinasehati dulu. Jangan langsung dicap, oh dia kafir misalnya. Jangan-jangan dia belum tahu, jahil. Kan begitu. Jangan-jangan dia jahil. Diajak dulu taklim, dinasehati dulu. Ya. Nah, ini penting supaya kita kemudian tidak menjadi keadaan bertambah buruk. Ya. Lain dengan orang yang sudah mengerti, sudah ditegakkan hujjah kepadanya, tapi kemudian mengatakan seperti itu, ya jelas. Ya. Hukumnya jelas. Tapi kita perhatikan dulu ya, orangnya ya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau sudah ditegakkan hujah, sudah dinasihati, masih seperti itu, ya sudah. Ya, sebagaimana kita hukumi atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.